istighfar 3 kali sesudah sholat subuh selayaknya sambil kita evaluasi seperti apa kualitas sholat kita barusan. Apakah benar-benar kita sudah menjaga kekhusyuan atau kita jauh-jauh datang ke masjid tapi ketika sholat dimulai kita biarkan pikiran kita melanglang buana. Tidak kepada Allah, kita sibuk dengan pikiran sendiri, dengan angan-angan, dengan keinginan, dengan persoalan yang sebetulnya remeh-temeh, yang tidak ada artinya dibanding dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sholat subuh hanya 2 rakaat, tidak lama, tapi mengapa kita tidak disiplin menjaga pikiran kita untuk tetap mengingat Allah? Kita sibuk mengingat hal-hal yang tidak berarti, hal-hal yang tidak selesai dalam sholat, hal-hal yang membuat kita lupa kepada Allah. Seyogianya istighfar benar-benar penuh dengan penyesalan atas sholat yang tidak berkualitas. Mudah-mudahan dengan menyesal, sholat duhur nanti kita lebih baik dan ditolong oleh Allah lebih khusyuk. Hadirin, jauh dari rumah kita ke masjid, tapi mengapa ketika sholat kita tidak menjaga sebaik-baiknya? Padahal kita ke masjid niatnya sholat. Setan selalu menipu kita untuk menggelincirkan sholat kita, tapi setan hanya bisa membisiki. Pilihannya pada kita, mau sungguh-sungguh khusyuk menjaga sholat atau tertipu oleh tipu daya setan. Mudah-mudahan kita bisa menjaga sholat kita sebaik-baiknya, menjadi ahli sholat yang khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.